Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan ta'lim pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pada seputar pembahasan shaum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Kita telah menyelesaikan pembahasan yang keenam tentang penentuan awal bulan Ramadan dan juga penentuan dari awal bulan Syawal, yaitu dengan ru'yatul hilal. Namun kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka wajib untuk menggenapkan hitungan Syaban atau Ramadan sebanyak 30 hari. Namun perlu dipahami bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, melakukan ibadah shaum bersama-sama dengan pemerintah kaum muslimin. Maka kita di negeri ini, barakallahu fikum, maka sangat dianjurkan untuk berpuasa bersama dengan pemerintah kita sesuai dengan penentuan yang telah ditetapkan oleh mereka. Walhamdulillah, selama yang kita lihat bahwa mereka, para pemimpin kita, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan istiqomah kepada mereka dalam penentuan awal-awal bulan yang mulia ini, yaitu dengan menggunakan ru'yatul hilal, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk mengikuti penentuan dan berpuasa bersama dengan pemerintah kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah pembahasan yang ketujuh, waktu niyah fi shaumi wa hukmuha, yaitu dalam permasalahan niat, tentang masalah niat, kapan berniat ketika shaum dan hukum niat tersebut. Kalau kita berbicara tentang hukum niat, maka hukum niat itu wajib. Nah, setiap ibadah harus dengan niat, harus dengan niat. Hanya saja, barakallahu fikum, niat yang dimaksud di sini adalah an-niyah fil qalb, niat di dalam hati. Karena an-niyah awin nawaya termasuk dari a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dia tidak memiliki tempat di tangan ataupun di lisan, akan tetapi an-niyah ini adalah amalan hati. Sehingga oleh karena itu tidak perlu untuk dilafadzkan dengan lafad-lafad khusus, barakallahu fikum. Seseorang yang menyantap sahur, tentunya dia berniat untuk melakukan shaum. Shaum wajib. Karena ketika seseorang menyantap sahur dan dia ditanya, kenapa, ada apa engkau makan pada waktu sahur ini, tentu dia akan menjawab, saya ingin berpuasa wajib, saya ingin berpuasa Ramadan, barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu untuk dilafadzkan. Allah subhanahu wa ta'ala tahu dengan apa yang ada di dalam hati-hati kita, sehingga tidak perlu kita melafadzkan nawaitu shauma ghadin, saya meniatkan untuk berpuasa untuk esok hari. Bahkan dilafadzkan secara berjamaah yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkannya. apalagi sampai dilafadz-lafadzkan secara berjamaah, dipimpin oleh Nabi selesai atau sehabis sholat tarawih misalnya, tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Wahadalah syak, yang seperti ini tidak diragukan bahwa perbuatan ini termasuk di antara muhdatsat, perbuatan bid'ah yang diingkari di dalam Islam. Nah, kalau seandainya itu adalah sebuah kebaikan, la sabakuna ilaih. Kalau seandainya itu adalah sebuah kebaikan, maka niscaya Rasul dan para sahabatnya akan mendahului kita di dalam melakukannya. Hum ahros minna. Mereka lebih bersemangat di dalam kebaikan daripada kita. Nah, ahros minna, lebih bersemangat daripada kita, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih beramal. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh mereka, menunjukkan itu merupakan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Wa yajibu 'ala shaimi an yanwi as-siyam. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat shaum. Berniat siam. Naam. Niatnya di mana? Seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu di dalam hati. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Bahkan niat termasuk dari rukun, dari rukun-rukun shaum sebagaimana yang sudah dijelaskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Barakallahu fikum. Amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, amalan itu dinilai dari niatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi siapa saja akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ada dua kalimat. Ada dua kalimat, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dinilai dari niatnya. Barakallahu fikum. Jadi penggalan pertama, kalimat pertama di dalam hadis ini menjelaskan tentang kedudukan amalan. Kedudukan dari amalan yaitu tergantung dari niatnya. Barakallahu fikum. Jenis apa, jenis ibadah atau amalan apa yang sedang dia lakukan? Atau apa tujuan dia melakukan ibadah tersebut atau amalan tersebut? Nah, barakallahu fikum. Jadi penggalan pertama ini terkait dengan amalan dia, amalan yang dia amalkan. Adapun penggalan yang kedua, wa inna malikul imri'in ma nawa, itu adalah balasan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa yanwiha minal laili fis siyamil wajib. Maka wajib bagi dia untuk meniatkan shaum pada malam harinya untuk puasa wajib. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkataan Nabi innamal a'malu binniyat, para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada amalan tanpa niat. Tidak ada amalan tanpa niat. Bahkan sebagian ulama pernah mengatakan tentang niat ini, law kallafanallahu amalan bila niyyah lakana min taklifin ma la yutaq. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk beramal tanpa niat. Andai kata ada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita amalan tanpa niat misalnya, maka sungguh ini adalah beban yang tidak akan bisa untuk dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Karena tidak ada amalan tanpa niat. Maksudnya, misalnya kalau seandainya Allah mengatakan kepada kita tawaddu bila niyyah, berwuduklah engkau tanpa niat, atau sholatlah engkau tanpa niat, berpuasalah tanpa niat, berhajilah tanpa niat, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukan perintah tersebut. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita mengetahui Naam, dengan hadis ini dan penjelasan para ulama tentang makna dari hadis ini, bagaimana barakallahu fikum, betapa bodohnya orang-orang yang terserang penyakit al-waswas atau al-wiswas barakallahu fikum, ketika dia beramal atau melakukan sebuah ibadah tertentu, kadang dia masih bingung tentang niat. Barakallahu fikum, bersusah payah dia untuk berniat di dalam melakukan sebuah ibadah. Nah, sampai-sampai dia masih ragu, tadi saya sudah berniat apa belum? Naam, barakallahu fikum, ini sungguh merupakan sebuah kebodohan. Sampai-sampai diriwayatkan dari Ibnu Aqil rahimahullah, bahwa ada seseorang bertanya kepada dia, ya Syekh, inni aghtasilu fi nahri Dajlah, thumma akhruju wa ara anni annani lam athur. Ya Syekh, sesungguhnya saya mandi nyemplung di sungai Dajlah, kemudian saya keluar dari sungai tersebut dan saya mendapati diri saya ini belum suci, katanya. Faqala lahu Ibnu Aqil, kemudian Ibnu Aqil mengatakan kepada dia, la tusolli, kalau begitu jangan engkau sholat. Loh, kok enggak boleh sholat wahai Syekh, kata dia. Nah, iya, engkau enggak boleh sholat karena Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalatha, catatan pena itu terangkat dari tiga golongan. Di antaranya adalah anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sembuh penyakit gilanya. Wa anta tadhhab ila Dajlah wa tanghamisu fihi wa taghtasilu minal janabah thumma takhruju wa tara annaka ma tatahharta hadzal junun, katanya. Engkau pergi ke sungai Dajlah dan mandi nyemplung di dalamnya, dan engkau melakukan mandi janabah di dalamnya, kemudian keluar dari sungai Dajlah dan engkau menganggap bahwa diri engkau belum suci. Nah, ini penyakit gila barakallahu fikum. Berarti engkau enggak usah lagi sholat. Nah, karena engkau sudah gila. Saking gilanya engkau sudah masuk ke sungai Dajlah dan engkau menganggap bahwa engkau belum mandi barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian orang bersusah payah di dalam berniat, nah, memantapkan niat, katanya barakallahu fikum, engkau berwudu sebelum sholat itu sudah berniat. Kalau engkau ditanya, namun untuk apa engkau berwudu? Ya untuk sholat. Berarti engkau sudah berwudu, engkau sudah berniat untuk melakukan ibadah sholat. Sehingga oleh karena itu tidak perlu untuk dilafadzkan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Barakallahu fikum. Wa yanwiha minal layli fi siyamil wajib ka shaumi ramadan wal kafarah wal qada' wan nadhar walau qabla al fajri bi daqiqatin wahidatin liqoulihi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as siyama qabla al fajri fala siyama lahu. Naam. Dan diwajibkan bagi dia untuk berniat pada malam hari untuk puasa wajib. Diwajibkan bagi dia untuk berniat pada malam harinya untuk puasa wajib. Seperti puasa Ramadan, kafarah, qadha dan nazar. Walaupun itu terjadi satu menit sebelum terbitnya fajar. Satu menit sebelum terbitnya fajar. Nam, tidak apa-apa. Yang penting engkau berniat sebelum fajar. Hal ini dikarenakan Nabi SAW mengatakan, malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak bermalam dengan meniatkan shaum sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Maksudnya wajib bagi dia untuk berniat pada puasa wajib, nah, sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar dia berniat di dalam hatinya barakallahu fikum. Naam. Kita katakan ini hadis ini menyebutkan tentang puasa wajib karena ada alasan-alasan sebagaimana yang nanti akan disebutkan. Barakallahu fikum. Maksudnya ikhwani fiddin, andai kata misalnya orang tidur sebelum tertidur pada bulan Ramadan sebelum maghrib, sebelum azan maghrib, sebelum terbenamnya matahari, kemudian dia bangun setelah terbitnya fajar. Nah, apakah masih boleh bagi dia untuk berpuasa? Karena dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar dia tidak berniat, belum berniat, karena dia tertidur. Barakallahu fikum. Menurut sebagian ulama bahwa dia tidak boleh, puasanya tidak sah dan wajib bagi dia untuk mengqadha di hari yang lain. Nah, karena dia belum memalamkan niat, dia tidak bermalam dengan berniat untuk melakukan shaum untuk esok harinya. Barakallahu fikum. Ini makna hadis yang kita sebutkan. Wa man nafama nawa shauman fin nahari walam yat'am syai'an lam yujzi'u illa fi siyami tatawwu. Maka barang siapa yang tidak berniat puasa pada siang hari, naam, dan dia belum makan dari pagi hari, dari fajar, naam, kemudian dia berniat, maka puasanya itu tidak sah kecuali pada puasa sunnah, kecuali pada puasa tatawu, kecuali pada puasa sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah, barakallahu fikum, itu boleh kalau diniatkan mulai dari siang hari sebelum zawal, selama dia dari pagi harinya belum makan dan minum, belum melakukan pembatal-pembatal shaum. Adapun kalau seandainya pada pagi hari dia sudah makan, minum dan melakukan beberapa hal yang membatalkan puasa dan dia memang tidak berniat untuk berpuasa, kemudian di siang harinya dia terbetik untuk berpuasa, barakallahu fikum, walaupun itu puasa sunnah, maka ini tidak boleh. Nah, jadi disyaratkan bagi orang yang berniat untuk puasa sunnah, puasa tatawu, pada siang harinya, maksudnya dia tidak wajib untuk berniat dari malam harinya. Boleh dia berniat dimulai dari siang selama dia tidak makan dari terbitnya fajar sampai dia berniat tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin. Apabila dia belum mengkonsumsi apa saja, baik naam dari makanan atau minuman. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala. Nabi suatu hari menemuiku. Kemudian beliau berkata, hal indakum min syai'in, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Faqulna la. Kemudian kami menjawab, tidak ada wahai Rasul. Fa inni idzan shaim. Kemudian Nabi mengatakan, maka kalau begitu saya berpuasa, kata Nabi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan, memulai niat pada puasa sunnah pada siang hari. Nah, adapun pada puasa wajib, maka wajib untuk diniatkan dari malamnya, sebelum fajar, walaupun hanya satu menit sebelum fajar dia memulai niat. Nah, amma siyamul wajib fala yan'aqidu biniyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil laili. Adapun puasa wajib, maka tidak bisa kalau dia meniatkannya dimulai dari siang hari atau pada malam harinya, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, nam dia tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Dia harus berniat dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan di jami'i syahr. Dan cukup dengan niat satu kali di awal Ramadan untuk puasa satu bulan. Nah, cukup dengan niat satu kali barakallahu fikum di awal Ramadan untuk puasa satu bulan. Nah, barakallahu fikum. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin, akan tetapi disenangi atau disunnahkan untuk diperbarui niat tersebut pada setiap malam, pada setiap malam. Bagaimana caranya? Niat di dalam hati, tidak perlu dan tidak harus untuk dilafadzkan, dan bahkan ini termasuk perbuatan bid'ah. Hadits 6 barakallahu fikum, hadits Hafsah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan dari malam hari sebelum fajar untuk berpuasa, maka tidak ada puasa bagi dia. Maksudnya puasanya tidak sah. 6. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tentang kesahihannya. 6. Barakallahu fikum. Bahkan rawil hadis yang meriwayatkan hadis ini yaitu Al-Imam An-Nasa'i barakallahu fikum, merojihkan, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rawil hadith. Nah, rawil hadith yang meriwayatkan hadith ini merojihkan hadith ini mauquf. Mauquf, apa itu hadith mauquf? Yaitu lafadz yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Jadi sanadnya itu hanya sampai kepada sahabat Nabi, tidak naik ke Nabi SAW. Nah, jadi Al-Imam An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi mengatakan bahwa perkataan malam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyama lahu, 6, ini adalah perkataan Hafsah, bukan perkataan Nabi SAW. Dan hadith mauquf tidak termasuk diantara hadith yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Terkhusus dalam permasalahan ijtihadiyah, kita tidak bisa menjadikannya sebagai landasan hukum. Beda halnya kalau mauquf tersebut, hadits mauquf tersebut dalam permasalahan-permasalahan akidah, khabar-khabar tentang perkara ghaib, ala surga atau tentang neraka. Naam, maka itu dihukumi mauquf, karena tidak mungkin para sahabat berijtihad dalam berita-berita yang seperti ini. Barakallahu fikum, tidak ada tempat ijtihad dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. Jadi para ulama banyak yang merojihkan bahwa hadis ini mauquf. Di samping barakallahu fikum, banyak juga dari ulama, naam, yang merojihkannya, yang mensahihkan hadis ini, dan mereka menisbatkan hadis ini kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. Akan tetapi banyak dari para ulama yang menetapkan bahwa hukum yang terkandung di dalam hadis ini berlaku, yaitu wajib bagi kita untuk naam meniatkan untuk berpuasa pada malam harinya, dan barang siapa yang tidak berniat dalam puasa wajib pada malam hari, nah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, maka shaumnya tidak sah. Nah, hanya saja para ulama berselisih apakah wajib naam setiap malam dia berniat. Naam, apakah setiap malam wajib bagi dia untuk berniat, atau cukup di awal Ramadan satu kali dia berniat untuk puasa 30 hari. Nah, barakallahu fikum. Di antara ulama ada yang berpendapat wajib bagi dia untuk berniat setiap malam. Wajib bagi dia untuk berniat setiap malam. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadis Hafsah ini. Naam, mereka berdalilkan dengan hadis Hafsah ini karena ibadah shom Ramadan walaupun jumlahnya 30 hari akan tetapi masing-masing dari harinya itu terpisah. Barakallahu fikum. Mereka menjelaskan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan, naam, ibadah puasa yang rusak, ibadah puasa yang telah rusak pada hari yang ketiga itu tidak akan bisa merusak ibadah puasa untuk hari setelahnya, hari yang keempat atau hari yang kelima dan seterusnya. Beda dengan sholat, kalau rusak satu rakaat, misalnya sholat zuhur, kalau rusak satu rakaat berarti rusak semuanya. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, puasa Ramadan masing-masing harinya berdiri dengan sendirinya. Rusak satu hari puasa tidak merusak seluruhnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu wajib bagi dia untuk berniat naam barakallahu fikum untuk setiap malam di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Adapun al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum mengatakan tidak diharuskan untuk berniat setiap malam selama cukup bagi dia untuk berniat di awal Ramadan selama tidak terputus dengan uzur syar'i. Nah, misalnya terputus dengan sakit atau safar, puasa jalan 5 hari kemudian terputus karena sakit atau safar beberapa hari, maka setelah dia sembuh, setelah hilang uzurnya, maka wajib bagi dia untuk memperbarui niat. Nah, kalau seandainya dia ingin melakukan shom. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki halangan dari hari pertama sampai hari yang terakhir, maka cukup bagi dia untuk berniat di awal Ramadan. Wa hadza huwal ashah, kata beliau. Inilah pendapat yang paling benar. Lianna al-muslimina jami'an law sa'altahum laqala kullu wahidin minhum ana nawi shaum min awwali syahri ila akhiri. Karena kaum muslimin seluruhnya kalau engkau bertanya kepada mereka tentang niat, maka niscaya mereka akan menjawab bahwa saya berniat shaum dari awal sampai akhir. Naam. Wa ala hadza fa idza lam taqa an-niyya fi kulli lailatin haqiqatan fa hiya waqi'atan hukman. Maka oleh karena itu, kalau seandainya dia tidak melakukan niat setiap malam, naam, kalau seandainya dia tidak melakukan niat setiap malam, akan tetapi niat tersebut masih berlaku secara hukum karena dia telah berniat di awal Ramadan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau seandainya terputus, misalnya terputus karena sakit, karena uzur-uzur yang lain, maka ketika uzurnya telah hilang, maka wajib bagi dia untuk memperbarui niat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Jadi kesimpulannya adalah niat pada malam hari pada untuk puasa wajib, itu hukumnya wajib. Adapun pada Ramadan, puasa Ramadan, para ulama berselisih apakah wajib setiap malam atau di awal Ramadan. Naam, yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, naam, cukup di awal Ramadan. Cukup di awal Ramadan. Adapun puasa sunnah, maka boleh dia berniat naam pada siang hari, memulai niatnya pada siang hari, selama dari pagi, selama dari fajar sampai dia berniat, dia tidak melakukan pembatal-pembatal shom. Dia belum makan, dia belum minum, dan dia belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan shom. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Berikutnya al-babu tsani, bab yang kedua. Al-mas'alat fil a'dharil mubihah lil fitri wa muftiratus shaum wa muftiratis shaim wa fihi mas'alatani. Bab yang kedua tentang uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka. Uzur-uzur, halangan-halangan yang diperbolehkan untuk berbuka. Dan pembatal-pembatal shaum. Wa fihi mas'alatani. Dalam bab ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan pertama. Al-a'dzarul mubihah lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka pada Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka pada puasa Ramadan. Qala yubahul fitru fi Ramadana li ahadil a'zarit taliyah. Diperbolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan dikarenakan salah satu dari uzur-uzur berikut. Dikarenakan salah satu dari uzur-uzur berikut. Yang pertama adalah al-maradu wal al-maradu wal kabaru. Naam. Wal kibaru. Al-maradu wal kibaru. Sakit dan usia tua. Usia tua yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan shaum. Fayajuzu lil maridil ladzi yurja bara'uhu al fitru. Diperbolehkan bagi sakit, bagi si sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, masih ada kemungkinan untuk sembuh, untuk berbuka. Kenapa kita katakan? Dikatakan di sini sakit yang masih ada kesembuhan, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Karena sakit yang tidak mungkin lagi untuk sembuh, sakit yang tidak mayoritasnya kemungkinan besar tidak memungkinkan lagi untuk sembuh, barakallahu fikum, ada hukum tersendiri. Ada hukum tersendiri. Sekarang yang kita bahas adalah sakit yang kemungkinan untuk sembuhnya itu masih ada, masih diharapkan kesembuhannya, barakallahu fikum, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Fa'idha bari'a wajib alaihi qada'ul ayyamillati aftaraha. Apabila dia telah sembuh, maka wajib bagi dia untuk mengqada' hari-hari yang dia berbuka pada hari-hari tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hari-hari yang terbilang. Barakallahu fikum. Faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain. Wa qauluhu ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal hilal Ramadan, maka berpuasalah pada bulan tersebut. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dia safar, maka wajib bagi dia untuk menggantinya di hari-hari yang lain. Wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri wal maradul ladzi huwa al maradul ladzi yashukku 'ala al maridi siyamu bisababihi. Sakit yang di situ adanya keringanan untuk berbuka, yang mendapatkan keringanan untuk berbuka, adalah sakit yang mana berat bagi dia untuk melakukan shaum ketika dia sakit tersebut atau disebabkan sakit tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya hanya sakit biasa, hanya sakit ringan yang tidak memberatkan, maka tetap wajib bagi dia untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Ammal maridul ladzi la yurja bara'uhu. Adapun sakit yang kemungkinan sembuhnya itu nihil atau tidak mungkin. Menurut penilaian barakallahu fikum, penilaian para ahlinya tentunya dalam bidangnya, atau awil ajiz anis siyam ajizan mustamirran kal kabir, atau orang yang lemah tidak sanggup untuk melakukan puasa, yang mana kelemahan dia tersebut terus menerus seperti orang yang sudah masuk pada usia senja, usia tua, fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi alqada, dan tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqada. Nah, beda dengan yang pertama tadi, yang sakit yang masih ada kemungkinan untuk sembuh barakallahu fikum, maka dia tidak mengapa baginya untuk berbuka, akan tetapi wajib bagi dia untuk menggantinya di hari-hari yang lain ketika uzur itu telah hilang. Adapun yang sakit yang kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil sekali atau bahkan tidak mungkin menurut perhitungan barakallahu fikum, atau orang yang tidak sanggup melakukan puasa karena dia memiliki kelainan di dalam tubuhnya atau fisiknya yang sangat lemah, atau karena dia sudah tua yang tidak kuat lagi untuk melakukan shaum, fa innahu yuftir, maka orang yang seperti ini, yang sakit yang kemungkinan sembuhnya itu sangat tipis, atau yang tidak mampu lagi untuk melakukan shaum dikarenakan dia lemah atau dia sudah tua barakallahu fikum, maka orang seperti ini berbuka, boleh berbuka, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha, akan tetapi tulzimuhu fidyah, wa innama tulzimuhu fidyah, diharuskan bagi dia untuk membayar fidyah, diharuskan bagi dia untuk membayar fidyah. Bagaimana fidyah tersebut? Bi an yut ima an kulli miskin an kulli yaumin miskinan, dengan dia memberi makanan barakallahu fikum untuk satu hari yang dia tinggalkan terhadap satu miskin, terhadap satu orang yang miskin. Satu hari yang dia tinggalkan barakallahu fikum dikarenakan uzur tersebut, dia menggantinya dengan membayar fidyah kepada satu orang miskin. Nah, berarti kalau seandainya 30 hari yang dia tinggalkan, maka dia memberi makan 30 orang miskin. Lianna Allah azza wa jal ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyam hina kana at-takhyiru bainahuma fi awwali ma furida as-siyam fata'ayyana an yakuna badalan anhu 'indal 'udzur. Kenapa orang yang sakit yang tidak diharap, yang kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil, atau orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa barakallahu fikum, sebagai pengganti puasanya dia mengeluarkan fidyah kepada fakir miskin, kepada miskin barakallahu fikum, li'anna Allah azza wa jal, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan memberi makanan kepada orang miskin barakallahu fikum sebagai pengganti siam ketika zaman pada waktu itu puasa diwajibkan dengan takhir, dengan dua pilihan. Pada awal-awal diwajibkannya shaum Ramadan sebagaimana yang sudah kita jelaskan, tahapan pertama apa? At-takhir, adanya dua pilihan. Pada tahun 2 Hijriah, pada awal mula puasa diwajibkan dengan dua pilihan, baik dia mampu atau tidak. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama, dia melakukan puasa shaum. Kalau dia tidak mau berpuasa, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah, walaupun dia kuat untuk berpuasa. Nah, tapi boleh ketika itu, pada awal mula. Nah, hanya saja hukum tersebut dimansuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Secara hukum ayatnya tetap ada, dan kita baca terus menerus Naam, akan tetapi secara hukum hukumnya dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat, "Naam faman syahida minkum syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Maka wajib bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan shaum untuk melakukan puasa. Bagi siapa saja yang sanggup untuk berpuasa, yang dia tidak memiliki halangan-halangan untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang memiliki halangan-halangan, barakallahu fikum, yang mana halangan tersebut terus-menerus dan tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan shaum, fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal uzur, maka diwajibkan, maka diharuskan, barakallahu fikum, memberi makan kepada miskin sebagai pengganti puasa ketika uzur. Nah, barakallahu fikum. Yaqulul Imamul Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa amma syaikhul kabiru idza lam yatiq as-siyam faqad at'ama anasun ba'dama kabura 'aman aw 'amaini an kulli yawmin miskinan. Adapun seseorang yang sudah tua renta dan apabila dia tidak sanggup untuk berpuasa, barakallahu fikum, maka boleh bagi dia untuk membayar fidyah. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia sudah tua, nam, pernah melakukan fidyah 1 tahun atau 2 tahun, nam, untuk 1 harinya beliau memberi makan kepada 1 orang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi syaikhil kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskinan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua atau wanita yang sudah tua yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka hendaknya keduanya untuk memberi makan kepada seorang miskin untuk 1 hari yang dia tinggalkan. 1 hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan kepada 1 orang miskin. Kalau seandainya 30 hari, berarti dia memberi makan kepada 30 orang miskin. Bagaimana cara membayar fidyah tersebut? Apakah boleh diganti dengan uang atau dengan bahan makanan seperti beras, barakallahu fikum, atau makanan yang siap saji, siap untuk disantap? Maka insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillah.